Okey. Hadis ciuman kepada anak meninggikan darjat di syurga. Okey. Kalau tengok gambar tu, hadis tu saya tak jumpa. Saya jumpa riwayat yang lain yang kata qabbilu auladakum, cium anak kamu. Kerana bagi kamu setiap ciuman itu satu darjat di dalam syurga, yang mana antara dua darjat di dalam syurga ni 500 tahun perjalanan. Mana luahlah. Maka riwayat ni tak ada. Riwayat ni adalah riwayat Syiah yang diriwayatkan oleh At-Tubrusi dalam kitab dia Makarimul Akhlaq. Ini bukan kitab Ahli Sunnah, ni kitab Syiah. Eh? Baik. Maka kita tak boleh kata ia daripada Nabi kerana ia tidak ada asal di sisi Ahli Sunnah. Hadis kelebihan pergi ke pasar dan memberi buah tangan kepada anak. Hadis kelima dalam gambar tu, kalau kita tengok, saya jumpa dalam riwayat Al-Kharaiti dalam kitab dia Makarimul Akhlaq, dia kata sesiapa yang keluar ke pasar orang muslimin membeli sesuatu lalu membawa barang itu ke rumahnya dan memberikannya kepada anak perempuannya, bukan anak lelaki, maka Allah akan memandangnya. Sesiapa yang dilihat oleh Allah maka tidak akan diazab. Hadis ini daif disebabkan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Yazid ibn Aban Ar-Raqashi. Beliau adalah perawi yang daif. Dan dia bukan hanya riwayat yang daif, dia juga bercanggah dengan riwayat yang sahih yang mana Nabi suruh berlaku adil kepada anak-anak, bukan bagi anak perempuan. Ni nampak diskriminasi ni. Mujur tak sahih? Ha. Kalau tak, dia diskriminasi lah. Kita kena buat Kementerian Pembangunan Lelaki dan Masyarakat. Sebab ditindas. Ha. Bismillah. Hadis kelebihan ibu menyusukan dan menjaga anak. Riwayat ni lah, siapa yang bagi anak susu dapat kelebihan apa? Dapat kelebihan memerdekakan 70 orang hamba sahaya kerana Allah. Hadis ni memang ada riwayat Tabrani. Ya? Maka saya kata, setelah melakukan penelitian terhadap kitab-kitab hadis, saya dapati hadis ni palsu kerana ada perawi bernama Amr bin Sa'id Al-Khawlani. Berikut pelanggan ulama hadis. Saya bawa ulama hadis sebab nanti diorang kata saya yang suka palsukan hadis. Saya bawa pandangan ulama hadis. Kalau tak setuju pun, tak apalah tak setuju dengan ulama hadis. Tapi jangan kata dia orang ni Wahabi. Dia orang yang cakap bukan saya. Pertama, Ibn Hibban kata beliau meriwayatkan hadis palsu daripada Anas bin Malik, yang mana mereka yang mendalami ilmu hadis akan mengakui kepalsuannya. Kata Al-Uqayli, riwayat beliau tidak mempunyai mutaba'at, tidak ada penyokong. Penyokong macam ni. Kalau mutaba'at daripada Ibn Abbas, Muhammad bin Abbad dengan Atta' tu mutaba'at. Kerana sokong menyokong. Tak boleh kerana tidak ada nilai, maka tak boleh sokong. Maka Uqayli kata, riwayat beliau tidak mempunyai mutaba'at, tidak ada penyokong. Tidak juga diketahui riwayat beliau melainkan daripada jalur beliau saja. Dia seorang-seorang riwayat. Orang lain tak ada yang... Kita kalau belajar hadis, mesti ada anak murid yang lain kan? Ni belajar seorang-seorang. Dan dia pun tak berapa kuat. Maka riwayat dia dianggap mungkar. Komentar Az-Zahabi, beliau meriwayatkan hadis palsu. Tapi kita bukan nak nafi ibu yang menyusukan anak ni punya fadilat tu dapat pahala. Kita tak nafi. Tapi bila nak kata benda ni daripada Nabi, kena bawa mari hadis sahih. Dan ni palsu ni. Tak boleh kata apa salahnya benda baik. Tak boleh. Kerana hadis palsu. Tidak ada kebaikan dalam pembohongan. Hadis pengampunan selama 50 tahun bagi orang yang berpuasa akhir Zulhijjah dan awal Muharram. Ada orang kata siapa puasa pada akhir Zulhijjah dan awal Muharram dapat pengampunan 50 tahun. So apa status hadis ni? Hadis ni palsu. Dinilai palsu oleh ulama hadis seperti Ibn Jauzi, As-Suyuti dan Ibn Iraq Al-Kinani dan juga Asy-Syaukani. Kerana terdapat dua orang perawi yang bernama Al-Juwaibari dan juga Wahab bin Wahab. Kedua-dua mereka adalah pendusta. Okey? Maka apa yang perlu kita buat bila kita tahu hadis ni palsu? Saya kata tidak dinafikan puasa ada teribadah yang dianjurkan oleh Islam. Tambahan pula terdapat hadis sahih yang menganjurkan puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Ashura. Namun kelebihan pengampunan 50 tahun bagi mereka yang berpuasa tidak terdapat dalam mana-mana hadis sahih. Tambah pula hadis palsu. Memang tak boleh lah. Kan? Ada satu riwayat, saya tak tahu ada ke dalam ni. Tak ingat. Dia kata siapa yang berselawat ke atas Nabi pada petang Jumaat, maka akan dapat pengampunan 80 tahun. Riwayat ni matruk. Terlalu dhaif, tak boleh pakailah dalam fadailul amal. Memang ada hadis sahih bagi tahu kelebihan berselawat pada hari Jumaat tu, memang ada yang sahih. Tapi bab pengampunan 80 tahun tu tak sahih. Terlalu dhaif. Jadi kalau orang kata, biarlah. Nak galak orang beramal, kita kata nak galak orang beramal fadailul amal, hadis dhaif kena dhaif ringan, bukan dhaif. Bukan dhaif berat macam ni. Dia kata lah, apa salahnya 80 tahun? Katalah dia nak dia nak selawat, lepas tu dia minta supaya Allah Ta'ala ampun dengan dia 80 tahun. Saya kata, apa yang kedekut sangat? Minta lah pengampunan sebanyak ayat. Macam 80 tahun je. Kan? Okay. Hadis azab wanita yang ditunjukkan kepada Nabi sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang ni tuan-tuan biasa tengok ni. Riwayat ni banyak selalu disebarkan di Facebook. Yang mana Nabi nampak pada malam Isra' dan Mi'raj tu orang terbalik lah. Digantung. Kan? Ha, riwayat ni banyak. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok riwayat ni, memang nampak keinsafan. Insaf sungguh. Tengok gambar pun insaf lah. Ha. Cuma hadis ni terlalu dhaif. Sehingga pengarang kitab Al-Kabair menyebut hadis ni yang hampir sama dengan riwayat ni tanpa sanad, iaitu Az-Zahabi. Ibn Babawah Al-Kummi meriwayatkan hadis ni dalam kitab dia, Uyun Akhbar Ridha, kitab Syiah. Dia sebut perawi-perawi dia. Tapi semua perawi dia, kebanyakan perawi dia tak dikenali. Majahil. Perawi yang tak dikenali, tak tahu siapa. Kerana itu riwayat Syiah, bukan riwayat Ahlu Sunnah. Maka tak boleh. Okay? Maka kita kata, pada kita riwayat ni tidak ada asalnya. Ha, riwayat ni tidak ada asalnya. Tapi bukan makna boleh buka aurat pun tak boleh lah. Hadis 15 azab khusus meninggalkan solat. Dia kata seksa di dunia dapat apa? Seksa menghadapi apa? Menghadapi sakaratul maut, seksa di alam kubur, macam-macam lah. 15. 15 apa? Azab. Hadis ni palsu, ia dihukum palsu oleh Ibn Hajar. Dengan katanya hadis ni terzahir kebatilannya daripada rekaan ahli-ahli tarikat. Bukan saya sebut, Ibn Hajar yang sebut. Cuma solat ni memang penting lah. Cuma kita nak khususkan ni, azab, siapa tak solat Zuhur dapat azab ni. Tak ada. Satgi orang pilih pula, ni dosa ringan sikit. Sama macam hadis azab meninggalkan solat. Tinggal solat subuh dapat apa? Tinggal solat Zuhur dapat apa ni, dapat apa? Tinggal solat asar dapat apa? Dia boleh pilih. Kata ni ringan sikit, boleh tinggal. Hadis ni tidak ada asal lah. Tidak ada asal. Hadis asal usul tembakau. Ini pun laju juga ni. Ini pun tak ada asal lah. Tapi heran. Dia orang boleh reka cerita panjang lah. Dia kata tembakau ni asalnya daripada kencing syaitan kan. Syaitan membening. Bila aku kencing? Dia boleh reka benda ni. Punya bersungguh lah. Kan? Hadis ni tak ada asal. Cuma merokok tu haram lah. Sehari bila kita sebut, hadis ni palsu, orang merokok seronok lah kan. Dah. Merokok tak boleh. Tapi hadis ni palsu. Hadis larangan cakap tentang urusan dunia dalam masjid. Nabi kata, kononnya Nabi kata, man takallama bikalami dunia fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sana. Siapa bercakap dengan bercakapan dunia dalam masjid, Allah Ta'ala akan gugurkan amalannya selama 40 tahun. Cakap urusan dunia dalam masjid. Agak-agak kita bercakap urusan dunia. Contoh apa bercakap urusan dunia? Nak pergi makan kat mana? Lepas solat. Nak pergi makan mana? Ha? Habis amalan 40 tahun. Tengok-tengok kawan pakai baju cantik sikit. Baju ni beli kat mana? 40 tahun habis tau. Weh, susah tau. Nasib baik saya cek-cek hadis ni. Saya kata hadis ni palsu dan tidak benar sebagaimana yang dihukumkan oleh As-Saghani. Penilaian ini juga dipersetujui oleh ulama hadis kemudian seperti Mulla Ali Al-Qari, Al-Ajluni dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini semua ulama-ulama hadis besar. Bercakap urusan dunia dalam masjid ni salah ke tak? Tak salah. Kita baca dalam Sahih Bukhari. Kan ada seorang badui datang, Nabi tengah baca khutbah Jumaat. Dia kata, ya Rasulullah, tolong doa pada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Urusan dunia lah tu. Lepas tu hujan turun seminggu tak berhenti. Sampai banjir. Minggu depan datang lagi. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Semua harta saya dah rosak. Wang qata'atis subul. Jalan-jalan pun dah terputus sebab banjir. Doa pada Allah supaya alih hujan ni. Dalam masjid. Jadi apa yang dilarang dalam masjid ni? Dilarang dalam masjid ni kita cakap benda kotor. Habis tu luar masjid boleh tak? Luar masjid pun tak boleh. Yang nak cakap sangat benda kotor tu buat apa? Maksud dia, kalau luar masjid pun tak boleh. Dalam masjid lagi lah. Tak boleh. Jangan menjerit dalam masjid. Tak boleh. Tapi kalau cakap urusan dunia yang ada kaitan dengan agama, yang ada kaitan dengan masyarakat, boleh cakap. Bukanlah rigid sangat Islam ni. Baik. Nak mencarut tak boleh. Dalam masjid. Luar masjid tak boleh mencarut. Macam tu. Baik. Hadis malaikat mendoakan rahmat bagi penduduk rumah yang menyimpan madu. Tengok dia punya riwayat. Madu lebah. Dah. Yang belah sini tadi diam je. Sebab ini muda-muda lagi. Yang sana langsung tak ada suara. Dia kata, ustaz kalau boleh skip ustaz hari ni tak mau. Demi Allah yang aku dalam genggamannya, minumlah madu. Dia kata, malaikat akan memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada madu di dalamnya. Jika seseorang itu makan madu, 1,000 ubat yang masuk ke perutnya dan 1,000,000 penyakit keluar daripadanya. Dia kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni, saya cari, saya jumpa. Cari jumpa. Riwayat dia, kamu kena minum madu. Tidak ada rumah yang ada madu, melainkan malaikat rumah tu akan beristighfar untuk dia. Sama macam riwayat tadi sebut. Riwayat ni, status dia. Setelah meneriti beberapa kitab hadis, maka didapati hadis ni terlalu daif. Berikut komentar ulama hadis terhadap satu hadis ni. Al-Ismaili kata hadis ni terlalu mungkar. Tonton, terlalu mungkar ni maksudnya hadis ni tak dikenali. Ulama hadis tak tahu daripada mana punca. Tak ada punca. Dia seorang yang bawa riwayat tu. Dan dia tu pun taklah bagus mana. Macam tu. Ibn Jauzi, hadis ni palsu dan beberapa perawinya tidak dikenali. Az-Zahabi kata hadis ni batil. Saya mendapati terdapat kedua kesalahan dalam gambar ni. Gambar tadi. Pertama, orang yang buat poster ni telah menyebarkan hadis terlalu daif tanpa menyatakan status hadis dia. Apa yang difikirkan hanyalah untuk melariskan produk dalam poster yang dijual tu. Ini kesalahan yang tak patut dilakukan lah. Tapi sebenarnya bukan dia je. Sebenarnya orang yang berniaga ni lama dulu dah buat. Dia berniaga tembikai, dia buat hadis pasal tembikai. Dia berniaga terung, dia buat hadis pasal terung. Ni berniaga madu. Dia duduk sebar benda ni lah. Tak tanya ustaz dulu. Dan yang kedua kesalahan dia, pembuat poster ni juga menyandarkan hadis tersebut kepada Imam Bukhari dan Muslim. Dah lah, ni bohong atas nama Nabi. Bohong pula atas nama Bukhari dan Muslim. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu sekarang ni, kalau dulu orang kata, ustaz, hadis ni boleh sebar ustaz? Dia tulis dalam kurungan Bukhari Muslim. Saya kata kalau bab-bab internet ni jangan dulu. Kecuali kalau dia letak riwayat Bukhari, letak nombor hadis. Kita yakinlah sikit. Dia letak Muslim, letak nombor hadis. Nampak dia semak. Kadang-kadang dia sebut, riwayat Muslim. Dia kata saya tak tipu, memang riwayat ni orang Muslim saya. kan? Tapi fadilat apa ni, madu ni memang ada. Nabi kan Nabi sebut asyifa'u fi thalathah. Penyembuhan tu pada tiga perkara. Syurbatu asal wa syartatu mihjam wa kayyatu minna wa anha ummati 'anil kay. Penyembuhan tu pada tiga benda. Minum madu, bekam dan juga panaskan dengan api. Tapi Nabi kata aku larang umat aku daripada panaskan dengan api. Maka ulama kata makruh lah pandang api sebab dia menyeksa. Tapi hadis yang tadi tu tak ada lah. Bab 1,000 penyakit keluar daripada badan apa semua, tidak ada yang sahih. Terlalu daif. Hadis kisah Ukashah yang ingin memukul Nabi. Ini yang bergaduh dulu ni. Semua tahu kan kisah ni? Saya terpaksa buat video tag team dengan Ustaz Nasyai. Ha, baru dia orang tak lawan balik. Kau tak jenuh? Ha? Maka apa kata Ibnul Jauzi? Tengok muka surat 48 tuan-tuan. Apa kata Ibnul Jauzi? Dia kata hadis ini palsu yang mustahil berlaku. Moga Allah membalas kepada sesiapa yang memereka-rekanya. Dan semoga Allah memburukkan sesiapa yang merosakkan syariah dengan kekeliruan yang dingin dan ucapan yang tidak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu SAW bukan SWT, silap. Dan tidak layak bagi sahabat yang dituduh dalam memalsukan hadis ini ialah Abdul Mun'im ibn Idris ibn Sinan. Kata Imam Suyuti, maudhu' afatuhu Abdul Mun'im. Maudhu' penyakit hadis ni yang menyebabkan dia palsu adalah Abdul Mun'im. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, rawahu tabara lawahu tabarani wa fihi Abdul Mun'im ibn Idris wa huwa kadzabun wadda'. Dia kata riwayat Tabarani dan dalam sanadnya ada Abdul Mun'im ibn Idris yang mana dia ni adalah kadzab, pendusta dan pemalsu hadis. Jadi kalau boleh kita jangan duk sebarlah kisah Ukashah ni. Memanglah kisah Ukashah ni dia menyentuh sentimental sikit. Sebut tu nangis-nangis tu. Saya ada dapat satu video, satu apa voice note. Orang bagi kat saya. Dia ustaz tu komen bila saya kata hadis tu palsu, orang tanya kat ustaz tu. Satu ustaz tengah buat kuliah. Dia kata, "Tuan-tuan, hadis Ukashah ni, hadis Ukashah ni paling tidak taraf dia hasan. Dan benda ni ada dalam Sahih Muslim." Saya pening. Macam mana boleh ada dalam Sahih Muslim? Takkan ulama-ulama hadis ni tak tahu? Lepas tu dia kata, "Tuan-tuan jangan percaya sangat orang yang kata palsu ni. Yang kata palsu ni Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni anak murid Ibn Taymiyah." Tuan-tuan, Ibnul Jauzi meninggal bila? 597. Ibn Taymiyah? 728. Bila masih Ibnul Jauzi pergi menjadi anak murid Ibn Taymiyah? Ibnul Jauzi tua lagi. Dia keliru antara Ibnul Jauzi dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang jadi anak murid Ibn Taymiyah tu Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ha, jadi sebab tu kita kata, bila tak reti ilmu hadis, jangan masuk. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, kata Ibn Hajar. Siapa yang cakap bukan pada bidang dia, dia akan bawa keajaiban. Kita pun ajaib tengok. Macam mana Ibn Jauzi boleh berguru dengan Ibn Taymiyah setelah dia menjadi mayat? Kan? Okay. Hadis ganjaran syurga bagi orang yang bermimpi bertemu Nabi. Tuan-tuan, pertama sekali orang yang bertemu Nabi ni, orang mimpi jumpa Nabi ni rezeki. Tu kita tak beza pendapat. Ha, kalau dia baca hadis, dia tengok sifat-sifat Nabi tu sama macam mana yang dia nampak dalam mimpi tu, rezeki besar untuk dia. Ya? Tapi kalau orang yang mimpi jumpa Nabi, confirm ke dia masuk syurga? Tak. Tak confirm. Rezeki lah, tapi tak confirm. Jadi, ada tak riwayat yang kata macam tu? Adalah beberapa riwayat. Tengok. Saya kata hadis ni sebenarnya diriwayatkan melalui dua jalur. Keterangan berkaitan dengan hadis ni sebagaimana berikut. Yang pertama, hadis ni riwayat daripada Ibn Asakir dalam Tarikh Dimash dan Ad-Dailami. Riwayat ni terlalu dhaif kerana perawi bernama Sa'id bin Maisarah. Beliau terlalu dhaif, bahkan banyak meriwayatkan hadis mungkar. Berikut pula merupakan komentar ulama hadis terhadap beliau. Yahya Al-Qattan menganggap beliau pendusta. Imam Bukhari mendengar daripada Anas bahawa beliau, Sa'id bin Maisarah, mungkarul hadis. Abu Hatim mengatakan mungkar hadis. Mungkar hadis ni perawi hadis mungkar. Dhaif, beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis mungkar. Kemudian, kata Ibn Hibban, dikatakan beliau tidak pernah berjumpa Anas. Tetapi beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis palsu yang tidak menyerupai hadis Anas. Hal ini seolah-olah beliau meriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW, apa yang beliau dengari daripada cerita-cerita rekaan penglipur lara. Riwayat yang kedua, penyakit yang kedua, perawi bernama Yahya bin Sa'id Al-Attar. Beliau juga daif di sisi majoriti ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ibn Khuzaimah, Al-Uqayli, Ibn Adi, Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Oleh yang demikian, hadis ini dinilai oleh Ibn Adi sebagai tidak terpelihara, iaitu hadis mungkar. Jalur yang kedua dan jalur yang ketiga. Saya komen sekali. Kerana jalur yang kedua dan ketiga ni, dia ada persamaan. Iaitu kedua-dua riwayat ni adalah riwayat pengarang kitab Tafsir Al-Ahlam. Okey? Setelah saya meneliti kedua-dua riwayat ni, maka saya dapati bahawa riwayat ini tidak pernah disebut oleh ulama hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin yang awal, mutaakhirin yang akhir. Ibn Adi sebagai contoh tidak menyebut hadis ni mempunyai jalur lain selain daripada jalur pertama. Begitu juga Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal dan Al-Muttaqi Al-Hindi. Manakala Kanzul Ulmal tidak menyebut jalur lain untuk hadis ni selain daripada jalur pertama. So, yang nombor dua dengan nombor tiga ni, ulama mutaqaddimin, ulama hadis tak kenal. Tak pernah sebut. Masa komen hadis ni, yang diorang sebut cuma satu. Panel fatwa Islam Web berpendapat bahawa berlaku tashif. Tashif ni, dia berlaku kesilapan dalam bentuk huruf. Okey. Nanti saya urai. Dalam sanad jalur kedua dan ketiga. Jalur yang sebenarnya adalah jalur pertama. Manakala jalur kedua dan ketiga adalah kesilapan ketika menukil nama-nama perawi. Sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan ni kerana beberapa perkara. Pertama, semua jalur ini bertemu pada perawi yang bernama Muhammad bin Musaffa. Beliau pula tidak mempunyai guru yang bernama Bakar bin Sa'id. Kalau tengok jalur yang kedua tu, ada Muhammad bin Musaffa daripada Bakar bin Sa'id. Muka surat 51. Kita tengok muka surat 51. Muhammad bin Musaffa daripada Bakar bin Sa'id. Kalau tuan tengok jalur pertama, muka surat 50, Muhammad bin Musaffa daripada Yahya bin Sa'id. Okey? Satu daripada Yahya bin Sa'id, satu daripada Bakar bin Sa'id. Okey. Kemudian, jalur ketiga pun dia kata Muhammad bin Musaffa al-Himsi daripada Yahya bin Sa'id. Sekarang kita ada dua. Muhammad bin Musaffa ada guru nama Bakar bin Sa'id dan Yahya bin Sa'id. Bentuk perkataan, saya kata. Bentuk perkataan Bakar dan Yahya dalam tulisan Arab sangat hampir. Betul ya, Beha? Yang buat MP3. Okey. Bakar dengan Yahya, kalau tulis dalam tulisan Arab, lebih kurang sama. Kalau tulisan tangan, dulu kan tulisan tangan kan? Bakar macam tu dengan Yahya kalau zaman dulu tulis. Jadi kalau ditulis tangan, kemungkinan untuk orang baca yang ni dia boleh sengit sikit, nampak macam ada ruang untuk jadi Yahya. Kemudian bentuk perkataan Al-Attar dan Al-Qattan sangat hampir. Al-Qattan zaman dulu kan tak ada titik. Kalau ada titik pun tak apa nampak kan. Dengan Al-Attar. Kan? Okey. Bentuk perkataan Maisarah dan Muslim juga jadi, ketiga-tiga ni kemungkinan untuk berlaku tashif, kesilapan dalam nukilan sangat-sangat hampir. Kalau tonton tengok tulisan Arab zaman dulu, manuskrip-manuskrip zaman dulu, tulisan saya ni cantik betul ni. Kalau nak dibandingkan dengan tulisan Arab dulu. Jadi, kemungkinan untuk berlaku tashif tu sangat jelas. Kerana perkataan tu sangat, bentuk dia tu sangat hampir. Maka sebab itu, saya katakan, maka inilah petunjuk yang menunjukkan berlakunya kesilapan dalam sanad jalur yang kedua dan ketiga. Maka saya kata, riwayat ni adalah riwayat terlalu daif, bahkan mengikut sebahagian ulama, palsu. Tapi pada saya dia terlalu daif kerana perawi ni perawi mungkar, perawi hadis mungkar, maka tak boleh kita sandarkan kepada Nabi dan tak boleh dijadikan sebagai fadailul amal. Maka saya katakan, tidak dinafikan bahawa mimpi bertemu Nabi SAW adalah anugerah daripada Allah yang amat berharga. Cuma kelebihan syurga bagi orang yang bermimpi bertemu baginda ni, tidak ada dalil yang sahih setakat ini. Maka perlu diingat bahawa seorang Muslim yang tidak pernah bermimpi jumpa Nabi, bukanlah bermakna dia tidak soleh ataupun tidak mencintai baginda. Cuma saya ada komen satu lagi dalam blog saya, dalam web saya, saya kata, sepatutnya jangan banyak ceritalah pasal tidur ni. Pasal mimpi ni jangan banyak sangat cerita. Kita nak bangunkan umat, bukan nak suruh tidur banyak. Hadis kelebihan potong kuku pada hari-hari tertentu. Ini pun satu jugalah. Siapa potong hari Sabtu dapat apa? Siapa potong hari Sabtu keluar daripada dia penyakit, masuk apa ni penawar. Siapa potong hari Ahad keluar daripada dia kemiskinan, masuk pada dia kekayaan. Siapa potong hari Isnin keluar daripada dia kecacatan, masuk kepada dia kesihatan. Keluar apa ni, potong hari Selasa keluar daripada dia sopak, masuk pada dia kesejahteraan. Siapa potong hari Rabu keluar daripada dia was-was dan ketakutan dan masuk pada dia keamanan dan kesihatan. Siapa potong kuku hari Khamis keluar daripada dia kusta dan masuk kepada dia kesihatan. Siapa potong hari Jumaat maka masuk kepada rahmat dan keluar daripada dia apa ni, daripada badan dia dosa-dosa. Hadis ni palsu, kata ulama hadis seperti Ibn Jauzi, hadis ni palsu ke atas Nabi SAW dan dia di antara seburuk-buruk hadis palsu. Kata Asy-Syaukani, dia adalah hadis palsu. Dalam sanad dia terdapat dua orang pemalsu hadis, iaitu Ismah, Abu Ismah, Nuh bin Abi Maryam dan Hannad. Terdapat dua perawi hadis palsu dan ramai perawi-perawi yang tak dikenali. Maka Allah memburukkan pendusta-pendusta dan memburukkan lafaz-lafaz mereka yang teruk dan kalimah-kalimah mereka yang longgar. Ya? Jalur kedua, ada lafaz yang kata Nabi memotong kuku dan trim misai sebelum dia keluar pada hari Jumaat. Hadis ni daif kerana terdapat perawi bernama Ibrahim bin Qudamah Al-Jumahi, beliau tidak dikenali. Bazzar Al-Bazzar dan juga Ibn Hajar menghukumnya sebagai daif. Ada jalur daripada Ibn Abbas yang kata siapa potong kuku hari Jumaat sebelum solat, Allah Ta'ala akan keluarkan daripada dia semua jenis penyakit dan masukkan semua jenis penawar. Hadis ini terlalu lemah, terlalu daif kerana perawi bernama Talha bin Amr, beliau adalah matruk, terlalu daif, ditinggalkan oleh riwayatnya oleh Ibn Hajar. Ada satu lagi jalur daripada Aisyah, iaitu Nabi SAW mengatakan sesiapa yang memotong kuku pada hari Jumaat akan dihindari daripada segala keburukan sehingga datang Jumaat berikutnya. Maka hadis ni palsu kerana ada terdapat perawi pendusta bernama Ahmad bin Sa'id bin Faqoyah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Jarh Al-Ta'dil. Ada satu lagi riwayat Ibn Mas'ud yang mengatakan, yang mana Ibn Mas'ud mengatakan siapa yang potong kuku dan trim janggut misai dia pada setiap hari Jumaat, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam dia penawar dan akan keluar daripada dia penyakit. Hadis ini terlalu daif kerana terdapat perawi bernama Saleh bin Bayan, beliau perawi yang ditinggalkan, matruk dan bersendiri dalam riwayat ini. Sebab itu Imam Daruqutni menghukumnya sebagai terlalu daif. Hal ini disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitab dia Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Okey? Kemudian ada jalur lain lagi yang mengatakan sama juga, siapa potong kuku hari Jumaat, Allah Ta'ala akan keluarkan daripada badan dia penyakit dan masukkan penawar. Riwayat ni juga daif kerana riwayat ni mursal. Mursal ni maksud terputus sanad. Tadi kita sebut kan, hadis nak jadi sahih tak boleh terputus sanad. Maka dia kata hadis ni mursal kerana Hamid Al-Himyari bukan sahabat dan dia riwayat daripada Nabi. Ya? Okey. Beliau juga tidak menyandarkan lafaz ni kepada Nabi. Dia kata apa? Dia kata dikatakan siapa yang potong kuku hari Jumaat. Dia tak kata Nabi kata. Dia dah lah bukan sahabat. Dia tak sandarkan pada Nabi. Maka dia bukan hujah. Dan terdapat perawi bernama Al-Mas'udi. Dia adalah perawi yang nyanyuk di akhir hayat. Asim bin Ali yang dengar daripada Mas'udi hadis ni, dia ni memang kategori anak murid yang dengar daripada tok guru dia lepas tok guru dia nyanyuk. Maka tok guru tengah nyanyuk baca hadis apa kong? Tak betul lah hadis tu. Ada satu lagi jalur Abu Ja'far Al-Baqir yang mengatakan, Baihaqi riwayat, Nabi SAW suka untuk potong misai dan juga potong kuku pada hari Jumaat. Riwayat ni juga daif kerana sanad dia terputus kerana Abu Ja'far Al-Baqir bukan sahabat. Dia riwayat pada Nabi, dia bukan sahabat, dia tak pernah jumpa Nabi. So ada gap. Kita tak tahu siapa gap tu. Maka saya kata jelas di sini tidak ada hadis yang sahih berkaitan kelebihan memotong kuku pada hari tertentu. Bukan hati itu, pada hari. Fadilat yang disebutkan itu sebenarnya tidak mempunyai sumber-sumber yang sahih daripada mana-mana hadis. Maka As-Sakhawi kata, tidak sabit pada kaifiatnya dan tidak ada yang sabit pada hari-hari tertentu. Nak potong kuku daripada Nabi, walaupun satu, tidak ada. Bahkan sebagian ulama' kata, bila patut potong kuku ni? Bila perlu? Bila panjang? Bila perlu? Potonglah kuku. Hadis menjelir lidah pada kanak-kanak. Ini saya gaduh panjang tuan-tuan, geng-geng suaja. Saya gaduh berapa risalah? 5 risalah kot. Punya nak hurai bagi faham. Okey. Tuan-tuan tengok ni. Ada satu hadis yang mana dikatakan Nabi SAW menjelirkan lidahnya pada Hasan, pada Husain. Husain tengok lidah Nabi yang merah tu, Husain suka. Riwayat ni memang dinilai Hasan oleh Al-Iraqi, oleh Syekh Albani dan Syekh Shu'ib Arnaud, guru saya. Tapi saya tak setuju dengan penilaian ni. Walaupun guru saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Nanti saya beritahu. Baik. Saya kata riwayat ni tak sahih. Kenapa tak sahih? Ni kena hurai bagi panjang sikit. Tuan-tuan boleh tahan ni? Kita baru sejam kan? Baru sejam. Boleh tahan ni. Main kau 5 jam ke? Okay? Jangan tulis. Okay. Sorry. Okay. Baik. Hadis ni dia riwayat daripada satu riwayat daripada Abu Hurairah. Satu bawah dia Abu Salamah. Bawah dia Muhammad bin Amru bin Muhammad bin Amru bin Al-Qamah. Bawah Muhammad bin Amru ni ada dua orang perawi. Siapa? Muhammad bin Bishr Khalid bin Abdullah. Okey. Tuan-tuan tengok ni. Kalau kita tengok riwayat ni. Ini sahabat lah. Okey, clear. Abu Salamah siqah. Siqah ni kira perawi hadis sahih. Ni soduk. Soduk yukhtik. Soduk ni orang yang bercakap benar, dia bukan bohong. Tapi dia punya level, tadi saya sebut, perawi hadis hasan punya level 60 ke 80 punya level. Dia tak berapa kuat dan dia ada melakukan kesilapan. Yukhtik ni buat silap. Maksudnya dia bukan perawi hadis hasan yang bertaraf tinggi. Dia ni kira macam dalam kalau 100 dia riwayat, 60 betul. Lagi 40? Salah. Sebab dia buat silap. Ini okey. Ini pun okey. So kalau kita tengok hadis ni, riwayat ni, hadis jadi apa? Hasan. Sebab ni. Maka sebab itu Syekh Albani, Syekh Shu'ib Arnaud kata hasan. Tapi saya tak setuju. Pasal apa saya tak setuju? Bila saya cari sanad yang lain, saya jumpa satu lagi sanad macam ni. Nabi, ni pun Nabi ya? Atas ni Nabi lah. Sebab Nabi yang jelir lidah kan? Bawah daripada Nabi ni tak ada Abu Hurairah. Terus Abu Salamah. Bawah dia Muhammad bin Amru. Bawah dia ada Muhammad bin Bishir. Abdah. Dan seorang lagi siapa? Yazid bin Harun. Yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey. Cuma masalah dia Mursal. Sebab Abu Salamah bukan sahabat. Sanad dia terputus. So bila ada dua sanad sama, sanad ni sama, tuan-tuan boleh ikut ke ni? Saya takut saya cakap sorang-sorang. Okey, boleh. Bila sanad dia sama, kita cari madar. Madar ni maksudnya di mana hadis tu berputar. Hadis tu berputar pada perawi ni, Muhammad bin Amru dan Muhammad bin Amru. Kerana anak murid dia beza riwayat daripada dia. Dua orang anak murid dia riwayat dengan bubuh nama Abu Hurairah. Tiga orang anak murid dia bubuh tanpa Abu Hurairah. So berlaku percanggahan. Bila berlaku percanggahan, perawi yang sama, kita tak boleh kata, oh riwayat ni telah disokong oleh riwayat ni. Itu yang Syekh Albani buat. Itu yang Syekh Arnaud buat. Tak boleh. Kerana bila seorang perawi sama, anak murid riwayat beza, pertama sekali, kita kena cari mana satu riwayat yang betul untuk hadis tu. Tak boleh nak kata dua-dua betul. Kerana kalau dua-dua betul, kenapa baca lain-lain? So kita cari. Nak cari mana yang betul. Yang salah dipanggil maklul. Ingat tadi cacat? Syarat nombor 5 cacat kan? Kalau kita dapat detect yang salah, maka yang salah tu cacat, tak boleh pakai. Kita pakai yang betul. Yang betul tu dipanggil mahfuz. Tuan-tuan ingat nama tu? Mahfuz? Mahfuz tu maksudnya dipelihara. Dalam ilmu hadis. Ya? Dalam ilmu lain, tak tahu. Baik. Okey, tuan-tuan tengok muka surat 62. Saya dah lukis dah tu. Tuan tengok muka surat 62. Saya mendapati bahawa jalur yang tepat dan rajih, yang ni mahfuz, jalur yang betul untuk hadis ni, ialah jalur yang mursal, yang terputus sanad. Tu jalur yang betul. Kerana beberapa perkara. Muhammad bin Amr dinilai soduk lahu awham. Soduk yang ada silap oleh Ibn Hajar. Dia dinilai soduk oleh Ibn Hajar, tapi dia ada silap. Ini bermakna dia mempunyai beberapa kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Kata Yahya bin Ma'in mengkritik ingatan beliau dengan berkata, "Kana Muhammad bin Amr yuhaddisu marratan an Abi Salamah bi syai' ra'yahu, summa yuhaddisu bihi marratan an Abi Salamah an Abi Hurairah." Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in dia kritiklah, dia kata, "Muhammad bin Amr ni ingatan dia tak apa bagus." Sebab apa tak apa bagus? Sebab dia kadang-kadang buat silap. Kadang-kadang dia riwayat daripada Abu Salamah tak bubuh nama Abu Hurairah. Kadang-kadang bubuh nama Abu Hurairah. So sama macam kes kita. Kadang-kadang dia bubuh, kadang-kadang dia tak bubuh. Maka saya kata, okey. Oh, nak habis. Sikit-sikit, insyaAllah. Kalau tak habis pun tak bagus. Kita habis pukul 11. Yang baki-baki tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Dah boleh faham kan? Lepas ni baca sendiri boleh faham dah. Ha? Kita ambil yang masyur lepas ni. Okay? Baik. Maka saya kata, riwayat ni riwayat yang sama macam sebut Ibn Ma'in sebut. Maka saya kata, hadis menjelir lidah ni sememangnya riwayat Muhammad bin Amr daripada Abu Salamah dengan masalah yang sama, iaitu kadang-kadang beliau meriwayatkannya daripada Abu Salamah, kadang-kadang beliau menambah nama Abu Hurairah. Maka ia petunjuk jelas bahawa beliau telah melakukan kesilapan dalam hadis ni, sebab beliau tersilap ialah sulukul jadah. Apa maksud sulukul jadah? Sulukul jadah bermaksud kesilapan yang dilakukan oleh seorang pelawi apabila meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang masyhur seperti Malik, Nafi' daripada Ibnu Umar, sedangkan sanad sebenar bagi hadis itu yang tak masyhur. Sebab dia Abu Salamah ni anak murid Abu Hurairah yang biasa riwayat pada Abu Hurairah. So bila orang yang tak rupa nak ingat, dia sebut Abu Salamah, dia kata Abu Hurairah kot. Dia tak ingat. Maka dia lalu kot jalan biasa. Maka dia telah tersilap. Perkara yang menunjukkan beliau tidak mengingati hadis ini dengan baik ialah apabila Muhammad bin Bishr Al-Abdi, Muhammad bin Bishr, tu pun Muhammad bin Bishr. Riwayat dengan dua kali. Satu dengan cara betul, satu dengan cara salah. Menunjukkan Tok Guru tak ingat bagus. Majoriti anak murid pun riwayat daripada jalan daif, iaitu tiga orang. Dan antara bukti dia tak ingat baik, ada riwayat di Muhammad bin Amru ni, ada riwayat disebut Hasan, ada riwayat disebut Husain. Kita tanya, mana satu ni, Hasan ke Husain? Dia tak ingat. Maka riwayat yang betul lah riwayat yang daif. Ah, ni hadis malaikat sentuh pipi wanita ni memang tak ada asal lah. Ha? Yang ni memang Mak Jiwang yang buat. Tuan-tuan tengok muka surat 71. Hadis syaitan menjerit apabila pemuda kahwin awal ni pun palsu. Ha? Meniaga 9-10. Hadis terawih pun palsu. Ni tuan-tuan tahu dah. Hadis meniaga adalah 9/10. Hadis ni daif. Sebab apa daif? Kerana sanad dia terputus. Sanad dia terputus. Sebenarnya bukan meniaga saja. Sanad dia terputus. Tengok muka surat yang ke-80 tu. Al-Busiri menyatakan bahawa sanad hadis ni lemah disebabkan Nu'aim seorang perawi yang tak dikenali. Abu Hatim Ar-Razi menyatakan bahawa beliau melewatkan hadis ni daripada Nabi secara mursal, terputus sanad. Ya? Adapun dakwaan Ibn Mandah yang mengatakan beliau sahabat tak benar kerana Bukhari, Ibn Hibban, Ibn Abi Hatim, Abu Hatim Ar-Razi menyatakan beliau adalah tabi'in. Pandangan ini disokong oleh Ibn Hajar. Maka sanad dia terputus. Yang sahihnya bukan hanya meniaga saja. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tengok muka surat 83 tu. Nabi kata, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kul min amali yadih." Tidak ada seorang pun yang makan satu makanan yang baik, lebih baik daripada dia makan daripada hasil usaha tangan dia sendiri. Nabi Allah Daud makan dengan hasil tangan dia sendiri. Maka hasil tangan ni termasuklah berniaga, termasuklah bercucuk tanam, buat apa ni, pertukangan. Tak kisah. Baik. Penghafal Quran boleh beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga. Yang ni pun banyak juga orang marah kat saya. Marah saja depa ni. Maka riwayat yang ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Yang mana riwayat Ali bin Abi Talib ni riwayat Tirmizi. Dan Imam Tirmizi sendiri mendhaifkan. Kenapa dhaifkan? Pertama, ada seorang perawi nama dia Kathir bin Zazan yang merupakan perawi yang tak dikenali. Dan seorang lagi perawi bernama Hafs bin Sulaiman. Yang mana beliau ni adalah perawi yang matruk. Ditinggalkan riwayat. Walaupun dia ni ulama qiraat. Dalam qiraat dia power lah. Tapi dalam hadis dia matruk. Tak ada pakai. Maka sebab itu, Imam Tirmizi kata, tengok apa Imam Tirmizi kata. Hadis ini ganjil dan kita tak kenal melainkan hadis ni daripada jalan ni saja. Dan sanadnya tidak sahih, dan Hafs bin Sulaiman didhaifkan dalam hadis. Imam Tirmizi lepas dia riwayat, dia sebut ni. Orang marah kat saya. Dia kata, kalau hadis ni tak betul, pasal apa Imam Tirmizi pergi riwayat? Kita kata, baca dulu bagi habis. Imam Tirmizi lepas dia riwayat, dia komen. Tapi lepas Imam Tirmizi, dia komen, dia sebut, qala Abu Isa. Abu Isa berkata, hadis ni gharib, ganjil. Sanad ni tak sahih. Dia mungkin tak biasa ilmu hadis, tak biasa baca kitab Tirmizi. Dia kata, tengok Tirmizi bubuh hadis ni dalam kitab dia. Ni Abu Isa siapa pula? Pandai-pandai nak pergi komen, Abu Isa tu Tirmizi lah, yo. Abu Isa tu Tirmizi, nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa, Muhammad bin Saurah. Pasal apa dia tulis Abu Isa? Kan ulama dulu dia bila baca kitab, dia imla, dia baca anak murid tulis. Lepas tu lepas habis tulis hadis, dia pun katalah hadis ini ganjil. Anak murid tulislah qala Abu Isa sebab gurunya nama Abu Isa. Maka Abu Isa berkata, hadis ini tidak sahih. Anak murid lepas tu riwayat Sunan Tirmizi pada kita. Dia duk marah, Abu Isa siapa Abu Isa? Tirmizi dah keluar pandai-pandai nak komen. Ha tu kita kata, bodoh tu simpan sikit. Ada satu lagi riwayat, riwayat Jabir. Ada satu lagi riwayat, riwayat Aisyah dengan lafaz siapa yang belajar Quran Tuhan akan masuk ke dalam syurga dan beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga dia yang wajib neraka. Hadis ni tidak sabit, kata Khatib Al-Baghdadi dan Ibn Jauzi. Zahabi menukilkan pandangan Ahmad, pandangan bahawa Ahmad bin Muhammad As-Saqati ni adalah pemalsu hadis dan beliau menyandarkan hadis ini secara kepada Ibn Ma'in secara dusta. Maka riwayat Aisyah ni tak boleh pakai, terlalu daif. Riwayat Ali pun tak boleh pakai, terlalu daif. Yang ada cuma satu riwayat Jabir. Riwayat Jabir yang kata orang yang bawa Quran ni bila menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran, maka Tuhan akan beri dia syafaat kepada keluarga dia, keseluruhan keluarga, bukan 10 saja, keseluruhan. Maka riwayat ni juga daif kerana perawi bernama Ja'far bin Haris dan dihukum daif oleh Ahli Tami. Maksud dia tidak ada satu pun riwayat yang sahih berkenaan dengan syafaat orang hafal Quran. Yang ada cuma satu je, iaitu dengan taraf yang hasan, mak bapak orang yang hafal Quran ni akan diberikan pakaian yang mahal di hari kiamat. Mak bapak ditanya, ni pakaian apa ni? Maka apa ni, malaikat kata, bi akhdhi waladikum al-Quran, kerana anak kamu menghafal Quran. Itu ada kelebihan. Sebab dia dah suruh anak dia hafal Quran, adalah kelebihan bagi pakaian. Dia kata, saya tak nak pakaian, Ustaz, saya nak masuk syurga. Masuk syurga kena hafal Quran sendiri. Mana boleh anak hafal bapak tengok apa Maharaja Lawak Mega? Lepas tu dia nak masuk pakai kabel. Tak boleh lah. Hadis memulakan makan garam dengan memulakan makan dengan sejumput garam, hadis ni juga tidak ada satu yang sahih. Kesemuanya adalah daif dan terlalu daif. Wallahu a'lam. Maka kita habis baca kitab ni. Jadi cuma orang kata makan garam ni macam mana? Garam ni tak adalah yang sahih daripada Nabi sekadar yang saya tahu. Yang makan garam dulu kan, sebelum makan tu tak ada yang sahih. Okey. Abu Talha kata ada request. Ya. Mana mikrofon? Apa Reza? Kita tak buka banyak soalan sebenarnya sebab waktu dah lewat. Cuma ada request sebelum seminar ni, dah ada 2-3 hari sudah ada cik tuan nak cakap kepada saya. Request untuk anak dia yang kecil ada soalan khas. Adik Aida di belakang tu, belakang ayahnya baju purple. Okay. Adik boleh ajukan soalan pada saat ini. Khas kita meraihkan semangat adik ini. Adik ini bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ke Imam Haji ni, ketuna Nabi Muhammad. Apa dia? Itu ke Imam Haji ni, ketuna Nabi Muhammad. Ya, yang tu disebut dalam hadis, dia daripada keturunan Hasan. Dan namanya sama dengan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Begitulah yang disebut oleh hadis. Itu ke kalau orang Yahudi tengok bintang, dia tahu iaitu Nabi. Ada riwayat yang bertaraf hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia lahir, orang-orang Yahudi di Madinah tengok bintang, dia tahu Nabi dah lahir. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak memberikan berita daripada segenap aspek pada zaman itu supaya orang tak boleh kata pada Allah bila tak beriman. Kenapa kau tak beriman? Kerana kami tak tahu Nabi itu dah keluar. Maka bukan hanya orang Yahudi, bahkan Heraklius masa dia berbicara dengan Abu Sufyan, dia pun kata, dia tengok bintang, dia kata, inna nabiyya hadhil ummah qad zahar. Sesungguhnya nabi umat ini telah muncul. Dan dia berkhitan. Ha, kata Heraclius. Dia berkhitan. Maka dia kata, faman yaqtati min hadhil ummah, siapa yang berkhitan daripada kalangan umat ni? Semua pergi siasat tengok orang Arab berkhitan. Maka dia tahu nabi dah lahir. Wallahu a'lam. Selepas kelahiran Nabi untuk boleh cakap bahasa. Yang tu saya tak tahu asalnya. Tapi memang disebut dalam beberapa kitab-kitab. Barzanji pada sebutlah. Tapi tidak diketahui asalnya. Tidak diketahui asalnya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak. Habis dah. InsyaAllah. Ada masa kita jumpa lagi. Masya Allah, saya tengok ramai hari ini. Terima kasih banyak. Moga-moga apa yang saya tulis ini bermanfaat. Dan apa yang saya sebut pada malam ini memberikan sedikit bantuan kepada tuan-tuan untuk memahami buku yang saya tulis. Dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.